warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, masih membahas kitab tauhid dengan syarah Asy-Syaikh Al-Utsaimin Al-Qaulul Mufid. Babu bayanu syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan sesuatu dari macam-macamnya sihir. Pembahasan ini telah sampai pada hadis terakhir yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, yaitu hadis Ibnu Umar. Walahuma an Ibnu Umar, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, an Ibnu Umar, dari jalan sahabat Ibnu Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna minal bayani lasihra, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya minal bayan, termasuk dari kefasihan dalam menyampaikan penjelasan, kefasihan bahasa dalam menyampaikan suatu penjelasan, la sihron, itu pasti adalah sihir. Hadis ini kami ulang kembali. Hadis Bukhari ini menceritakan tentang kisah rajulani minal masyriq fa khotoba, bahwasanya Abdullah bin Umar menceritakan saat ada dua orang datang dari masyriq lalu berkhutbah. Berkhutbah menyampaikan hajatnya. Dan Imam Bukhari memasukkan dalam kitabun nikah, sehingga dimaksud yakni khutbatun nikah. Khutbah yang disampaikan yang masyhur dengan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, namanya khutbatul hajah. Dan orang tersebut menjelaskan dengan penjelasan yang menarik, dengan khutbah yang sangat menarik. Maka seusai orang tersebut menyampaikan al-bayan, maka beliau pun mengomentari, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya termasuk dari al-bayan itu adalah sihir. Nah, maka penjelasan hadis ini qauluhu. Wa hal hadza ala sabili dzam au ala sabilil madhi? Apakah yang dimaksud dalam hadis ini dalam bentuk tercela atau terpuji? Ya. Jalan yang tercela atau jalan terpuji? Kalau seorang itu memiliki kefasihan bahasa, maka auli bayanil waqi', atau untuk menjelaskan kenyataan. Suma yanzuru ila atharih, lalu dilihat pengaruhnya. Artinya ketika al-bayan itu membawakan kebaikan, jadi kebaikan. Namun kalau kefasihan bahasa untuk mensihir, yang tadinya barang batil, yang mendengar kesimpulannya barang benar. Ini berarti pengaruh dari al-bayan. Maka kata Syekh Utsaimin, al-jawab al-akhir. Jawabannya yang akhir. Artinya apa? Fal-bayanu min haythu huwa bayanu la yamdahu alaihi wa la yadhum. Al-bayan, penjelasan kefasihan bahasa, dilihat dari al-bayannya itu sendiri, tidak terpuji, tidak tercela asalnya. Walakin yang dhuru ila asarih, namun dilihat pengaruhnya. Bagaimana al-bayan yang disampaikan pengaruhnya untuk kebaikan atau kejelekan? Wal maksud minhu, dan yang dimaksud dalam hadis itu di sini. Fa in kana al maqsudu minhu raddul haqq wa isbatul batil fa huwa madzmum. Nah, al bayan akan menjadi bentuk tercela. Kapan? Kata Syekh, apabila yang dimaksud dengan kefasihan bahasa tujuannya isbatul haqq, yakni untuk isbatul haq wa ibtalul batil. Isbatul batil, raddul haq wa isbatul batil. Kalau tujuannya untuk menolak kebenaran dan mengokohkan kebatilan-kebatilan, inilah yang disebut mazmum. Dia pandai berretorika, pandai mengungkapkan kalimat-kalimat dengan takbir yang bagus, tapi tujuannya untuk menolak kebenaran dan barakallahu fikum mengokohkan kebatilannya. Ini al-bayan yang mazmum, tercela. Li'annahu, kenapa? Walakin fahuwa mazmum li'annahu isti'malu an-ni'matillah fi maksiatih. Kenapa itu tercela? Karena orang tersebut memanfaatkan nikmat Allah. Apa itu nikmat Allah? Yaitu Allah katakan, allamahul bayan. Ar-Rahman, alamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Termasuk nikmat yang sangat besar ialah allamahul bayan. Allah ajarkan kepada manusia al-bayan. Apa itu al-bayan? Mengungkapkan isi hati dengan bahasa. Bisa bahasa lisan, an-nutqi, bisa bahasa dengan isyarah, atau dengan bahasa an-nutqi wa ta'lim. Ya. Atau khatti, kata Syekh Nasir As-Sa'di. Bisa bentuknya tulisan, bisa bentuknya lisan. Itu merupakan anugerah nikmat yang sangat besar. Lah, nikmat yang besar di sini digunakan untuk menolak kebenaran. Berarti apa? Menggunakan nikmat Allah fi maksiatih. Berarti dia terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Karena lisan itu nikmat. Lisan itu nikmat. Alam naj'al lahu 'ainain. Walisana wasyafatain, bukankah kami yang menciptakan dua mata, dua bibir, satu lidah? Lidah mengeluarkan darinya anut, suara huruf makhraj. Dan ini salah satu nikmat yang sangat besar. Ya. Maka ketika nikmat yang sangat besar tadi lisan, bahkan seorang layar fa'u diangkat derajatnya. Bikalimatin, dengan sebab satu kalimat. Min ridwanillah. Karena sebab kalimat tersebut diridhoi oleh Allah, dia pun diangkat derajatnya sangat tinggi oleh Allah. Namun sebaliknya ada seorang yahwi biha ila jahannam, dibenamkan ke dalam jahannam. Dengan sebab apa? Bikalimatin min sakhatillah. Satu kalimat, tapi kalimat tersebut mengandung unsur kemurkaan Allah. Kalimat kufur misalnya, seorang mencela sunnah, istihza bis sunnah, mengolok-olok sunnah, maka ini menjadi sebab batalnya dia dari Islam. Bukankah ini kalimat yang ringan, tapi barakallahu fikum, akibatnya besar. Wa in kana al maqsudu, namun sebaliknya para hadirin, kalau maksud dari kepandaian dia mengungkapkan bahasa isbatul haq dalam rangka mengokohkan kebenaran, wa ibtalul batil, dan untuk menolak kebatilan. Kalau tujuannya seperti ini, fahuwa mamduh. Albayan seperti ini terpuji. Jadi ketercela kalau albayan digunakan menolak kebenaran dan mengokohkan kebatilan. Albayan terpuji kalau tujuannya menolak atau menetapkan kebenaran dan menolak kebatilan. Ya. Wa idza kana al-bayan yasta'milu fi ta'atillah. Apabila kemampuan seorang menggunakan takbir bahasa yang baik digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Iya. Wa fi da'wati ila Allah, atau mungkin tujuannya itu untuk berdakwah. Ya. Dia punya kepandaian retorika, mengungkapkan bahasa yang baik, takbir yang bagus, tapi tujuannya mengokohkan dakwah ahlus sunnah. Ini terpuji. Terpuji, dan dia mendapatkan nikmat yang besar karena Allah berfirman, waman ahsanu qawlan miman da'a ilallahi wa amila shaliha. Ucapan mana yang lebih bagus? Waman ahsanu qawlan, ucapan siapa yang lebih baik miman da'a ilallah, dibandingkan orang yang dia berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang diberi nikmat al-bayan, bisa menyampaikan satu dua ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan orang semangat mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka ini terpuji. Nah, ma'asyiral muslimin, bahkan para rasul, para nabi dan para rasul, mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan seperti ini. Mereka para nabi dan rasul diberikan oleh Allah kenikmatan mengungkapkan bahasa yang baik. Bahkan nabi diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, kalimat yang pendek tapi mengandung makna yang besar dan banyak manfaatnya. Para hadirin, wa huwa khairun minal ay. Maka orang yang diberi kenikmatan al-bayan dalam rangka mengokohkan kebenaran, menolak kebatilan, itu lebih baik dibandingkan orang yang al-ay. Al-ay tidak tahu. Mengetahui hal itu lebih bagus daripada tidak tahu. Lakin idza ubtuliyal insan bibayanin liyasuddun nas an dinillah. Namun kalau ada orang tersebut mendapatkan bala petaka. Apa petakanya? balaknya ialah orang tersebut diberikan oleh Allah bibayanin, kemampuan mengungkapkan bahasa yang bagus, fasih bahasanya. Tapi liyasudun nas, untuk menghalang-halangi orang. Andinillah, untuk menjalankan agama Allah. Retorika berbahasanya untuk menghalang-halangi orang mengamalkan agama Allah, tauhid, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan bala, petaka bagi dia. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yubghidul baligh minar rijal alladhi yatakhalhal bilisanihi kama takhalhala al-baqaratu bilisaniha. Dalam hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud, sesungguhnya Allah itu membenci. Siapa yang Allah benci? Al-baligh minar rijal. Orang yang dia itu baligh dalam bahasanya. Tetapi apa? Dia melakukan hal tersebut dengan dibikin-bikin. Bilisanih, sebagaimana al-baqarah, sapi. Antum lihat sapi, dia mengeluarkan, memasukkan, memainkan bilisaniha, dengan lidahnya. Orang seperti ini barakallahu fikum, dengan maksud tujuan memainkan, bersilat lidah kalau bahasa kita. Pandai bersilat lidah. Dikejar ke utara, lari ke selatan. Kenapa dia bermain lidah tadi, bersilat lidah tadi? Karena tujuannya ialah untuk menolak kebenaran atau bikin syubhat. Biasanya ahlu syubhat main bahasa, dan ahlul bid'ah mereka banyak terjatuh dalam hal seperti ini. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, seorang muslim, seorang sunni salafi, dia harus mengetahui barakallahu fikum bahasa yang bagus, tapi untuk dalam rangka mengokohkan kebenaran, untuk menolak kebatilan barakallahu fikum. Wal bayanu min haitsu huwa la syakka annahu ni'mah, kata Syekh. Al bayan, seorang fasih bahasanya, dilihat dari jenis kefasihannya itu, la syakka annahu ni'mah, tidak diragukan lagi itu merupakan nikmat yang sangat besar dari sisi Allah. Dikisahkan ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz menceritakan tentang rajulin sa'alahu an hajatin. Ada seorang laki-laki ditanya sesuatu. Maka kemudian fa'ahsanal mas'alah. Maka dia pun memperbaiki dan membaguskan cara menjelaskan masalah yang ditanyakan. Fa'ajabahu qaulah. Maka Umar bin Abdul Aziz melihat orang yang mendengarkan pemaparannya, penjelasannya, terkagum-kagum. Ya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, hadza wallahi as-sihrul halal. Hadza wallahi as-sihrul halal. Demi Allah, ini merupakan sihir yang halal. Kenapa dikatakan sihir yang halal? Karena seorang ulama ini ditanya sesuatu dan dijawab dengan jawaban yang memuaskan, sehingga yang mendengar pun merasa terobati. Orang yang haus pun merasa hilang rasa hausnya. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz, hadza wallahi as-sihrul halal. Demi Allah, ini merupakan sihir yang halal. Ma'asyiral muslimin, dan ini nikmat yang besar. Ketika seorang diberikan kefasihan, maka dimanfaatkan untuk berusaha menjalankan dengannya, untuk isbatul haq waradul batil, mengokohkan kebenaran dan menolak kebatilan. Iya. Walihada imtanallahu bihi alal abdi. Oleh karena itulah imtanallahu Allah anugerahkan bihi dengannya seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Allamahul bayan, Allah yang telah mengajarkan kepada manusia itu al-bayan. Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya al-bayan at-tabyin bima fi dhamir. Penjelasan dengan perkara yang tersembunyi. Ya. Naam wa hadha syamilu at-ta'lim an-nutqi wa ta'lim khatti. Mengungkapkan yang tersembunyi di dalam dada. Ingin mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Orang itu sulit diterka. Iya. Akan mudah diterka dari ucapannya. Iya. Maka kata orang Jawa, ajining apa? Diri soko. Lati. Apa itu lati? Cara dia mengungkapkan bahasa. Orang tersebut bisa terlihat isi hatinya. Maka kata Umar bin Khattab, nahkum bidzahir. Kita menghukumi orang zahirnya. Ucapannya kayak apa coba? Fasarair ilallah. Yang tersembunyi sulit dihukumi. Kita serahkan saja kepada Allah. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang sifat orang munafikin. Iya. Apa yang dimiliki sifat orang munafikin? Idza hadatsa kadzib. Kalau ngomong dusta. Walaupun dia barakallahu fikum mengaku jujur, tapi ketika muncul kalimat dusta, itu kita hukumi dia berdusta. Kalau belum ngomong dusta, kita sulit menghukumi ini orang jujur atau orang dusta. Lihat aja omongannya. Itu ketahuan. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji apa? Khianat. Janjinya manis kayak madu. Iya. Manis sekali. Tapi ketika dikejar janjinya, dusta. Nah, ini ketahuan yang di hati. Malah karena itu, ta'rifuhum, kamu akan ketahui orang-orang munafik min lahdil qaul. Dari lahannya bahasa, pandainya dia memutarbalikkan ucapan. Pakai kalimat-kalimat yang mujmal, global. Kalimat yang global, kita ahlu sunnah, semuanya ahlu sunnah. Ahlu sunnah yang mana? Global tuh. Ya kalau bukan ahlu sunnah, ahlu bid'ah masalahnya. Tapi ahlu sunnah yang seperti apa? Yang benar-benar di atas sunnah atau cuman namanya saja? Bukankah ada kelompok menyimpang juga namanya memakai nama sunnah? Di sini kejujuran. Tidak cukup pengakuan. Oleh karena itu, ahlu sunnah menggunakan nama salafiyin, pengikut para ulama salaf dahulu, untuk membedakan orang-orang yang mengaku ahlus sunnah ternyata bukan ahlus sunnah yang mengikuti para salaf. Dan barakallahu fikum, nama salaf adalah nama yang mulia, harum namanya. Oleh karena itu ketika hisbiyin mereka berusaha memakai nama ahlus sunnah salafiyin, kita buktikan bersama ulama yang mana dia berjalan. Kita juga bersama para ulama-ulama yang mana. Jangan-jangan ulama ahlul bid'ah yang ternyata tidak jujur dalam berucap. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah sifati orang munafikin. Wa idza ra'aitahum, kalau engkau Muhammad melihat orang-orang munafikin, tu'jibuka ajsamuhum, jasad-jasad mereka itu menakjubkan kamu. Penampilannya menakjubkan kamu. Iya. Tu'jibuka ajsamuhum. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, kamu akan perhatian dengan ucapannya. Iya. Bagus sekali. Iya. Tapi orang munafik. Di depan iya, di belakang tidak. Iya. Itulah munafikin. Oleh karena itu, jangan kagum dengan penampilan zahirnya dan juga dari ucapannya. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surat al-munafikum. Ya, tujibuka ajamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubum musannadah. Mereka itu seperti dahan pohon yang bersandar kepada sesuatu yang lemah. Gimana kalau dahan pohon bersandar kepada sesuatu yang lemah? Dia sendiri lemah. Yang dia sandari juga sesuatu yang lemah. Akan ambruk juga, akan terbongkar juga. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ketika seorang diberikan nikmat al-bayan, ini harus disyukuri dalam rangka kebaikan. Wajhu munasabatil hadis. Sisi kesesuaian hadis dengan bab. Al-muallif kana hakiman fi ta'birihi. Perhatikan di sini. Muallif pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Seorang yang hakim, bijak. Bagus, hakim menempatkan sesuatu pada ilmunya. Fi ta'birihi, dalam mengungkapkan takbir bahasanya, ungkapan bahasanya. Bitarjamati, dengan judul yang ada. Coba untuk melihat. Bab bayanu syai'in min anwa'i sihir. Bab penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Saya hanya ingin memaparkan macam-macam sihir, tidak menghukumi. Ya. Ini menunjukkan beliau sangat hakim. Hai suqala babu bayanu syai'in min anwa'i sihir, walam yahkum alaiha bisyai'. Tidak langsung menghukumi satu persatu. Li'ana minha huwa syirkun. Kenapa? Karena di antara jenis sihir ada yang terjatuh kepada dosa syirik. Yang terjatuh kepada dosa syirik apa tadi? Yang disebutkan oleh beliau di antaranya ialah al-iyafah. Juga yang termasuk terjatuh kepada dosa syirik ialah at-tarku wat-tiyarah. Itu hukumannya ialah jatuh kepada syirik. Yang keempat, belajar syubah minan nujum, belajar ramalan perbintangan. Ini empat jenis ini, kalau setelah kita bahas, ialah termasuk jenis kesyirikan. Wa minha ma huwa min kaba'iri zunub. Yang kedua, sihir ada yang jenisnya hanya sampai tingkatan dosa-dosa besar. Jenis sihir apa itu? Sihir namimah. Ya. Namimah itu menyihir orang. Suasana jadi kacau. Kenapa? Karena lisannya orang yang namam. A dengan B akur. Bagus hubungannya. Tapi masuk orang ketiga, C. Datang kepada A, menceritakan si B. Setelah itu, si A pun jengkel kepada si B. Datang kepada si B, menceritakan si A. Si B pun jengkel kepada si A. Nah, ini dengan apa merubah suasana? Dengan kalimat-kalimat yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan, tapi dampak pengaruhnya luar biasa. Si A dengan si B yang tadinya kalau ketemu, assalamualaikum, tasofaha. Sekarang, buang muka. Buang muka, tidak mau ketemu bahkan. Siapa yang merusak hubungan ini? Namam. Dan kita tahu namam termasuk dosa-dosa besar. La yadkhulul jannata namam. Dan hadis Bukhari. Tidak akan masuk surga pengadu domba. Ya. Rakyat diadu dengan penguasanya. Oleh siapa mereka? Pencari berita. Dibikin angkat beritanya. Ditulis di pojokan. Pojokan minum kopi. Ya. Koran. Isinya apa? Provokator. Ya. Supaya rakyatnya membenci penguasanya. Akhirnya apa? Terjadilah kekacauan dalam sebuah negara. Siapa yang melakukannya? Namam. Barakallahu fikum. Ini dosa besar. Yang ketiga, wa min haduna dzalik. Dan yang diantaranya juga tidak sampai dosa besar. Ya. Apa itu diantara tidak sampai dosa besar? Termasuk dari jenis maksiat. Termasuk dari jenis maksiat tadi. Wa minha ma huwa jaiz, ada yang sampai pada tingkatan jaiz. Apa itu jaiz? Jaiz yakni yang boleh, ala hasbi ma yuqsadu bih, sesuai dengan tujuannya dia. Seperti apa tadi? Inna minal bayan, kefasihan bahasa. Apa tujuannya Anda mempelajari kefasihan bahasa? Kalau tujuannya hala hasbi ta'sirihi wa asarihi, sesuai dengan tujuannya, keadaannya. Kalau tujuannya mempengaruhi orang kembali kepada Quran dan Sunnah, kokoh di atasnya, maka bayan tersebut terpuji. Namun kalau dia dalam rangka mempelajari al-bayan, belajar al-bayan tadi, kefasihan berbahasa Arab, kefasihan berbahasa yang lainnya, dalam rangka menyihir orang supaya lari dari sunnah, maka Anda tercela. Maka Anda tercela. Fihi masail. Dalam bab ini ada masalah penting. Barakallahu fikum. Yang pertama, annal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Diulang kembali. Masalah penting yang bisa kita ambil pada bab ini, yang perlu diperhatikan, ialah yang pertama, bahwa al-iyafah, bahwasanya al-iyafah, at-tarq wat-tiyarah, iyafah yakni seorang menjadi pesimis karena sebab mendengar atau lewatnya sesuatu dari buruk. Iya. Wat-tarq, atau membuat garis-garis di tanah sebagai ramalan nasib. Dan juga at-tiyarah, seorang menganggap sial atau untung karena mendengar, melihat dari suara burung atau setempat atau hari. Ini termasuk al-jibet. Apa itu jibet? Jibet yakni termasuk jenis daripada bisikan syaitan. Dan ini termasuk sudah lewat penjelasannya. Taib, telah lewat penjelasannya. Termasuk sihir. Minas sihir termasuk jenis dari al-jibat, yakni as-sihir. Waqad sabaqa tafsiruhu hadhihi salasah wa tafsir al-jibat, sudah lewat penjelasannya tiga macam ini dan juga tafsir tentang al-jibat. Masalah yang kedua, tafsirul iyafah, tafsirul iyafati wa tarqi. Tafsir penjelasan makna al-iyafah. Apa iyafah? Al-iyafah yaitu zajrut tayr wa tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mamariha. Seorang tayyib memunculkan rasa optimis karena mendengar nama atau suara atau lewatnya sesuatu dari burung. Ada nama burung tertentu lewat atau bersuara, muncul optimis. Ini namanya al-iyafah. Taib, wat-tarq, at-tarq kemarin terangkan oleh para ulama, yakni al-khat bil-ard, membuat garis di dalam tanah sebagai ramalan nasibnya. Waqad bayyarat fil-babi aydan wasyarohat, telah dijelaskan dan telah dijelaskan pada penjelasannya. Terusnya, as-salisatu, masalah yang ketiga, anna ilma nujum nau'un minas sihri, bahwa ilmu perbintangan itu termasuk jenis dari sihir. Maniqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Siapa yang mempelajari cabang dari cabang perbintangan seperti ramalan nasib dengan bintang-bintang tertentu, maka dia telah mengambil cabang dari ilmu sihir. Dia telah mengambil cabang ilmu sihir. Berarti dia terjatuh kepada perbuatan yang tercela, ilmu perbintangan. Iya. Baik. Faedah berikutnya, waqad sabaqal kalam 'alaiha aidha, sudah lewat pembahasannya. Masalah penting yang perlu diperhatikan yang keempat, al-uqadu ma'an nafsi min dalik. Al-uqad membuat ikatan benang, tali, ya. Ma'an nafsi diiringi dengan tiupan, ditiup, ya, bertiup. Ditiup setelah diikat tali tersebut, benang atau tali tersebut. Ini juga termasuk perbuatan sihir. Ini juga termasuk jenis dari sihir. Sebagaimana hadis yang sudah lewat, mana qada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahar. Siapa yang membuat ikatan tali? Karena tukang sihir biasanya mengambil rambut atau mengambil sesuatu, nanti diikatkan pada sesuatu, lalu setelah diikat di malam hari biasanya, terus dibacakan mantra-mantranya, terus ditiup. Nah, nafas seperti ini merupakan praktek sihir. Ini termasuk praktek sihir dan ini termasuk jenis kesyirikan. Taib. Al-khamisatu, yang kelima. An-namimata min dalik. Bahwasanya namimah, apa namimah? Mengadu domba. Mengadu domba juga termasuk dari jenis sihir. Li hadis Ibnu Mas'ud, karena berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, ala hal unabikum mal'adhu. Maukah aku ceritakan kepada kalian apa itu al-adhu, sesuatu yang memutus? Hiya namimah. Yang bisa memutus seorang dengan seorang adalah adu domba. Al-qalatu bainan nas, memindahkan ucapan seorang kepada orang lain, ala wajhil ifsad, tujuannya merusak. Itulah termasuk sihir. Iya. Naam, dan ini termasuk jenis daripada sihir. Wahya minasihri li'annaha taf'alu ma yaflahu sahir. Kenapa dikatakan sihir? Karena prakteknya itu seperti yang dilakukan tukang sihir. Apa itu? Minat tafriq, memecah belah. Bainan nas, di antara manusia. Wa tahris bainahum, tahris memberi semangat munculnya perpecahan. Ya. Ini tahris muncul dengan lisan. Ya. Taib. Waqad sabaqa bayanu dzalik. Oleh karena itulah ketika seorang sahabah Usamah ibn Zaid, kenapa kamu tidak menasihati Utsman bin Affan? Ya. Kenapa kamu tidak menasihati Utsman bin Affan? Maka Usamah ibn Zaid mengatakan, apakah ketika saya menasihati Utsman bin Affan, lalu saya harus ceritakan kepada seluruh manusia? Kenapa? Penguasa ketika diberi nasihat tidak kemudian dengan cara seperti tadi, tapi dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Barakallahu fikum, karena ini menimbulkan tahrish di antara kaum muslimin. Baik, bisa menimbulkan tahrish bainal muslimin. Insyaallah sampai masalah yang kelima, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah masuk pada bab berikutnya, bab tentang perdukunan dan yang sejenisnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.